Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwati a'azani wa azakumullah. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di majlis yang mubarak insyaallah taala dalam rangka tawasi bilhaq wa tawasi bisabr. Sebagaimana yang antum ketahui, fa insyaallah taala kita akan berbicara tentang ahamiyah riayatul walidain fi najahi talib, tentang betapa pentingnya tanggung jawab kedua orang tua di dalam menghantarkan kesuksesan putranya. Nah, sesungguhnya materi ini materi yang sangat, atau tema ini adalah tema yang sangat bagus dan tentunya berat. Tetapi musta'inan billahi tabaraka wa ta'ala, kita meminta bantuan dari Allah tabaraka wa ta'ala untuk kita bisa berbicara tentang materi ini. Perlu diketahui ikhwati a'azani wa jazakumullah, bahwa kewajiban mendidik dan mentarbiyahi putra-putra kita adalah perkara yang musyarakun bainal aba wal ummahat, perkara yang harus dilakukan dengan adanya kerjasama antara para ayah, para bapak dengan para ibu. Oleh karena itu, untuk bisa menghantarkan kepada kesuksesan para talib, para siswa ataupun anak-anak kita, kita harus melakui atau melakukan beberapa langkah tahapan yang harus dijalani oleh setiap orang tua, baik ayah ataupun ibu, karena ini adalah kewajiban bersama, kewajiban yang harus dijalankan oleh kedua orang tua. Secara garis besar, bahwa tanggung jawab tersebut atau ri'ayatul walidain fi najahi talib ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama adalah bagian di mana kita harus menjalankan usaha-usaha sebelum memasuki fase rumah tangga dan hal-hal yang harus kita jalani setelah kita menjalankan rumah tangga. Karena ini semuanya terkait erat dan penting sekali. Apa langkah-langkah yang harus kita ambil sebelum kita menjalani kehidupan rumah tangga? Para ulama berbicara tentang hal ini panjang lebar, banyak sekali. Tetapi mungkin kita bisa menyimpulkannya sedikit saja. karena memang waktu juga sempit, kemudian kemampuan kita juga terbatas. Maka yang harus kita pertama kali lakukan, atau boleh kita katakan dengan khutuwatil amaliyah litarbiyatil abna, langkah-langkah yang harus kita jalani untuk kita bisa mendidik anak-anak kita, untuk kemudian bisa menghantarkan kepada kesuksesan bagi anak-anak kita. Secara ringkas kita pelajari, kita upaya untuk memahaminya, yang kemudian nanti kita amalkan. Pertama adalah islahun nafs, memperbaiki diri sendiri. Ini yang pertama, langkah yang harus kita jalani, langkah yang harus kita tempuh sebelum kita mendidik anak-anak kita adalah islahun nafs. Hal ini bisa kita pahami dari firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah Tahrim, At-Tahrim. Pada ayat ke-6 Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sehingga dari sini, Fasalahul ab wal um min abrazil asbabil mu'inah ala tarbiyatil abna. Baik buruknya bapak dan ibu, ayah dan ibu, ini adalah sebab yang terbesar, sebab yang paling nyata yang bisa membantu kita untuk mendidik anak-anak kita. Nah, kenapa? Li'annahum humul qudwah. Karena mereka lah qudwah dari anak-anak kita. Ayah, ibu, itu ada teladan bagi anak-anaknya. Kenapa demikian? Karena kebanyakan anak-anak, mereka hanya bisa taklid kepada orang tuanya, meniru. Coba kalau seandainya kita rajin membaca Al-Quran, melantunkan ayat-ayat Al-Quran, kebanyakan anak-anak kita akan menirunya, coba melantunkannya, mempelajarinya. Demikian juga ketika kita belajar membaca, menulis, anak-anak kita akan menirunya, membaca dan menulis. Begitu. Secara spontanitas, tanpa kita minta, tanpa kita atur, mereka akan meniru. Nah, karena inilah yang memang dilakukan oleh anak-anak. Sehingga Rasulullah SAW sendiri mengatakan, Al-walad yushbihu abah. Anak itu pasti akan menyerupai orang tuanya, bapaknya. Ini. Ya, berarti apa? Kalau sudah seperti itu, berarti yang pertama kali harus kita mulai adalah islahun nafs, memperbaiki diri kita. Coba kalau kita misalkan bertutur kata dengan tutur kata yang lemah lembut, anak pun demikian. Tetapi kalau sebaliknya, maka anak pun akan sebaliknya pula. Kalau kita berbicara dengan kasar ini dan itu, kenapa? Karena anak itu meniru. Iya. Apa yang dia lihat, dia akan tiru. Apa yang dia dengar, dia akan coba menirunya. Apa yang dia dapatkan di lingkungannya, di masyarakatnya, maka akan dia tiru. Demikian seterusnya. Maka ini yang harus, yang pertama kali yang harus kita jaga, islahun nafs. Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala juga menyatakan dalam surah Tur ayat 21, Allah menyatakan, Walladzina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum. Allah Ta'ala menyatakan, Walladzina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum. Dan orang-orang yang beriman yang kemudian keturunan mereka akan mengikuti mereka. Bi'imanin alhaqna hum. Mereka akan mengikuti dengan keimanan yang sama mengiringi mereka. Ya. Sehingga demikian yang pertama kali harus kita lakukan. Yang kedua adalah ikhtiar memilih ibu, calon ibu yang baik, benar, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tungkahul mar'ah li arba'in, seorang wanita itu dinikahi karena empat perkara. Iya, lima liha wa jamaliha wa hasabiha wa lidiniha, karena hartanya, karena kecantikannya, karena keturunannya, garis keturunan, dan karena agamanya. Fadfar bidatid din taribat yadah, maka pilihlah yang memiliki agama, karena itu yang akan menyelamatkan kedua tanganmu. Demikian Rasulullah SAW mengatakan. Berarti apa? Sehingga dari sini menunjukkan bahwasanya di antara hikmah pernikahan adalah injabul aulad salihi. Kita mengharapkan mendapatkan anak-anak keturunan dari anak-anak yang saleh. Sehingga butuh kepada bibit yang saleh pula. Nah, oleh karena ya Rasulullah SAW, beliau mengingatkan kepada kita, memperingatkan kita, mentahzir kita. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan Imam Daruqutni, dikatakan oleh Rasulullah SAW, iyakum wa hudara'ud daman, hati-hati kalian dari hudara'ud daman, dari hijaunya kotoran hewan. Hati-hati. Kenapa? Kotoran hewan kalau hijau, kita lihat dari jauh seakan-akan rumput. Iya. Yeah. Rumput yang bagus, yang menyejukkan, yang menyedak apa? Menenangkan jiwa, ya. Yeah. Dan menenteramkan mata ketika memandangnya. Hati-hati dari hijaunya kotoran hewan, kata Rasulullah. Para sahabat bertanya, "Wa ma khubara'ud daman?" Apa yang dimaksud dengan hijaunya kotoran hewan ini, wahai Rasulullah? Qala al-mar'atul hasna fil manbatis su. Yang dimaksud adalah wanita yang cantik, wanita yang jelita, tetapi fi manbatis su, di tempat tumbuhnya tumbuh-tumbuhan yang buruk. Ini artinya apa? Ini peringatan dari Rasulullah SAW untuk berhati-hati kita dari bibit yang buruk. Nah, boleh jadi dia baik, bagus, tetapi nanti di belakang hari keturunannya itu akan ada muncul dari keturunan-keturunan yang jelek. Iya kan, billahi tabarak wa ta'ala. Ini, ya, yeah. Kita memandang dia bagus, baik. Ah, enggak, dia bagus. Akhlaknya, masya Allah, ini dan itu. Ibunya, tetapi kemudian karena bibitnya buruk, jelek, di suatu saat nanti kita mendapatkan keturunan yang buruk karenanya. Ya dan billahi tabarak wa ta'ala. Ya. Nah, sehingga mak yang dimaksud dengan hadis ini adalah sangat dibenci, dimakruhkan bagi kita menikahi wanita yang zatul fasad, memiliki perilaku yang buruk, yang jelek, dan sebagainya. Mungkin kita pernah mendengar kisahnya bagaimana Ibnu Umar mencari calon menantu untuk putranya, yang kemudian dengan itu melahirkan bibit yang bagus. Lahirlah dari keturunannya Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Ya. Bagaimana seorang wanita itu begitu jujurnya. Wanita itu begitu memiliki akhlak yang mulia. Di mana dia tidak mau mencampur susu dengan air. Walaupun dikatakan majikanmu tidak melihat. Tetap. Dia mengatakan Allah Maha melihat. Ya. Karena keakidahnya yang sedemikian bagus, sedemikian rupawan, karena akhlaknya yang mulia, maka memilihkan untuknya. Yang dengan itu melahirkan putra-putra yang baik. Nah, demikian. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, "Fadfar bidati din taribat yadah." Carilah yang memiliki agama, kedua tanganmu akan selamat. Ini, ya, artinya di kebelakang hari kita akan menuai hasil yang indah, yang baik. Ini sebelum atau istilahnya pra nikah, ya, yang harus dilakukan. Jadi, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair. Wa awwalu ihsani ilaikum takhayyuri limajatil a'raqi bi'badin aifafuha. Awal dari perbuatan baikku kepada kalian adalah aku memilihkan untuk kalian bibit yang terbaik yang bisa menjaga kehormatannya. Awalu ihsani ilaikum takhayyuri. Ya. Sehingga dari sini kita betul-betul harus betul-betul mencari. Dan ini pun merupakan wujud daripada firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam doanya para anbiya, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Yang qurrata ayun di sini siapa? Azwaj dan zuriyah. Tidak hanya zuriyah yang qurrata ayun, tetapi apa? Yang terpenting pertama kali adalah azwaj. Istri-istri yang menyejukkan mata, menenteramkan mata. Ya, ini. Ya. Baik. Sesungguhnya banyak riwayat-riwayat yang membicarakan masalah ini, tetapi kita ringkas saja. Yang ketiga juga zikru smillahi tabaraka wa ta'ala indal jima. Ketika kita mendatangi istri kita, kita juga harus zikrullah, mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Yaitu berzikir kepada Allah sebelum menggaulinya. Ya. Nah. Yaitu dengan kita berdoa, Allahumma jannibna syaitana wa jannibna syaitan ma razaqtana. Ya. Ini. Dengan itu maka kita akan mendapatkan bibit yang baik, yang kemudian dengan itu melahirkan keturunan yang baik pula. Nah, para ulama berselisih pendapat tentang doror yang dimaksud dalam hadis tersebut. Abbas, banyak ada sekitar 4 akwal dari para a'imah, tetapi di antara pendapat yang ada mengatakan bahwasanya yang dimaksud ialah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Daqiq al-Aid, yahtamil alla yadurrahu fi dinih. Boleh jadi yang dimaksud dalam hadis itu adalah di mana kata Nabi SAW, faqudiya bainahuma waladun lam yadurrahu. Kalau seandainya Allah takdirkan dia mendapatkan seorang anak, maka anak itu tidak akan dimadharati ketika kita membaca doa tersebut. Baik, maksudnya tidak dimadharati adalah tidak diganggu agamanya. Tidak dimadharati agamanya. Ini terpenting. Ya. Walaupun nanti di sana ada pendapat yang mengatakan tidak diganggu dari secara fisik badannya, ya, tidak akan diganggu oleh syaitan dengan apa gangguan-gangguan yang lainnya dan seterusnya, banyak akwal dari a'imah. Baik, Wa minal khutuwatil amaliyah li tarbiyatil abna ba'dal wiladah. Sekarang kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu tahap setelah nikah. Setelah nikah. Dan ini yang terpenting setelah itu, ya. Ini yang kita akan bahas sesungguhnya panjang lebar. Kalau memungkinkan, karena di sini waktunya tinggal 6 menit lagi, ya. 6 dari waktu zuhur, betul? Atau mungkin kurang daripada itu. Baik, kita bicara secara ringkas. Yang pertama, ta'limu tif kalimat tauhid. Kita ajarkan anak-anak kita kalimat tauhid dari sejak dini. Ya. Fa awwalu ma yabda'u tiflu bi nutqi yanbaghi lil walidain ta'limahu kalimat tauhid. Fayulqin iyyaha. Pertama kali yang harus kita mulai kepada anak-anak kita untuk dia bisa berbicara, atau ketika dia mulai bisa berbicara, adalah kita mentalkinkan kalimat tauhid. Ajarkan untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ini. Ya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan Imam oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bagaimana Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, iftahu ala sibyanakum ala sibyanikum awwala kalimah la ilaha illallah. Maka bukakan bagi anak-anak kalian awal kalimat kepada mereka la ilaha illallah. Walakinuhum indal maut la ilaha illallah. Dan talkinkan kepada mereka kalimat la ilaha illallah ketika hendak mati. Nah, bahkan ini dibuktikan oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anha kepada putranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam sebuah riwayat disebutkan, yang dibawakan kisahnya oleh Imam Adz-Dzahabi rahimallahu taala dalam Syiar, dalam Syiar Alamin Nubala juz yang kedua halaman 305. Dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi, kanat Ummu Sulaim radhiyallahu anha tulaqqin ibnaha Anasan radhiyallahu anhu qul la ilaha illallah. Adalah Ummu Sulaim radhiyallahu anha, beliau mentalkinkan kepada putranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan ucapan la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah kepada Anas bin Malik. Qul la ilaha illallah. Qul asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini yang pertama kali yang disampaikan kepada anak-anak kita. Terus diusahakan untuk bisa mengucapkannya. Terus dari awal anak itu mulai bisa bicara. Nah, dan dikatakan bahwasanya hal itu dilakukan oleh Ummu Sulaim sebelum disapihnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Imam Zahabi rahimahullah ta'ala, wa dhalika qabla al-fitam. Ummu Sulaim melakukan hal itu kepada Anas bin Malik ketika belum disapihnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Demikian. Sehingga yang bagi tikrarha amamahu bi khasati al-um. Ya. Maka seharusnya kita mengulang-ulang hal itu kepada anak-anak kita. Qul la ilaha illallah. Qul asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terkhusus lagi para ibu yang senantiasa bersama dengan anak-anaknya, yang bercanda, bermain dan seterusnya dengan anak-anaknya. Ya. Sehingga para ulama mengatakan apa? Al-ummahatu madrasatul ula. Para ibu itu bagaikan madrasah yang pertama bagi putra-putranya. Kenapa? Karena demikian seharusnya ibu-ibu, ya, para ummahat, mereka seharusnya dari awal kali anaknya ketika mulai belajar berbicara, maka ajarkan kepadanya qul la ilaha illallah wa qul asyhadu anna muhammadan rasulullah, sebagaimana Ummu Sulaim mengajarkan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, dan ini dilakukan oleh Ummu Sulaim sebelum disapihnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Iya, berarti usia berapa? mulai berbicara, mungkin usia ada yang cepat, ada yang usia satu tahun sudah mulai bicara. Iya. Nah, yang jelas kalau kita menyusui sampai genap 2 tahun saja berarti sebelum 2 tahun. Begitu. Iya. Nah, demikian yang dilakukan oleh mereka para ummahat seharusnya. Ya. Baik. Sehingga dari sini hendaknya kita biasakan kepada mereka untuk bisa mengucapkan ini. Kemudian barulah setelah itu mengajarkan bahwasanya Allah itu adalah Ahad, la syarikalah. Ajarkan bahwasanya Allah itu adalah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Annahul Khaliq, Allah adalah Al-Khaliq. Wa annahu fis sama, Allah itu di langit. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ya ghulam ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajid tujahak, wahai anak muda, ya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Lihat, diajarkan ini oleh Rasulullah SAW. Demikian juga bagaimana Rasulullah SAW memberikan imtihan kepada Jariyah, budak kecil, budak wanita yang masih kecil. Ketika hendak dibebaskan, maka Rasulullah SAW menanyakan kepadanya, aina Allah? Di mana Allah? Fis sama, di langit. Maka demikian kita juga ajarkan kepada anak-anak kita. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Ya. Ini semua adalah adillah yang menunjukkan bahwasanya yang pertama kali harus kita ajarkan kepada mereka adalah tauhid. Yang pertama kali. Nah, baru setelah itu kita ajarkan untuk mereka bisa bertawakal. Ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah adalah Asy-Syafi yang menyembuhkan penyakit. Ajarkan kepada mereka untuk cinta kepada ibadah, cinta kepada sahabat. Lihat para sahabat Rasulullah SAW. Dan demikian juga para a'imah. Mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk cinta kepada para sahabat. Nah, cinta kepada para sahabat. Nah, dan terus diulang-ulang kepada mereka. Man rabbuk, wa man nabiyuk, wa madinuk, dan seterusnya. Baru setelah itu ta'widuhu ba'dal adab wal akhlaqit thayyibah, mengajarkan kepada mereka beberapa perkara adab dan akhlak yang baik, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada rabibnya, ya, kepada Umar ibnu Abi Salamah radhiyallahu anhu, di mana kata beliau, kuntu ghulaman fi hijri Nabi SAW. Dulu ketika aku masih anak kecil, masih gulam, masih anak kecil, aku masih di pangkuan Rasulullah SAW, masih di bawah pengawasan Rasulullah SAW. Wa kanat yadi tatish fi safa. Di saat itu aku makan bersama Rasulullah SAW dan tanganku menjalar kemana-mana. Kebiasaan anak, ya. Kalau ada makanan yang dia suka, dia ambil terus dimakan, kemudian dia lempar, ya. Begitu dia simpan. Terus hanya mencicipi, mencoba saja dia. Kebiasaan anak-anak seperti itu. Baik, jangan kemudian kita katakan khalu, la yaqil. Biarkan dia, biarkan. Karena dia belum berakal. Jangan ya, akhi. Ya. Tapi apa? Lihat bagaimana Rasulullah SAW faqara li Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun mengingkari perbuatan Umar bin Abi Salamah dengan mengatakan apa? Ya ghulam samillah. Wahai anak muda, makan dengan mengucapkan bismillah. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wakul bimayalik, dan makanlah dari yang dekat denganmu. Ini mengajarkan kepada mereka. Ya, walaupun dengan hadis ini bukan berarti enggak boleh mengambil lauk yang dia sukai, yang jauh darinya. Boleh. Tetapi apa? Ajarkan dari awal, tanamkan dari awal, dari dini. Bahwasanya apa? Hendaknya ambil yang dekat-dekat dulu. Begitu. Ya. Agar terbiasa mereka dengan adab dan akhlak yang baik. Demikian. Ini diajarkan. Demikian. Sehingga kata Umar, فَمَا زَالَ zalat tilka tu'mati, maka terus seperti itulah kalau aku makan, selalu mencari yang lauk yang terdekat dengan dirinya. Nah, sehingga terbiasa. Demikian juga Rasulullah SAW mengatakan, muru auladakum bisalah wahum abna'u sab'in yadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin. Kata Rasulullah SAW, ajarkan mereka, perintahkan kepada mereka untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Dan pukul mereka ketika mereka meninggalkan sholat di usia 10 tahun. Iya. Tentunya dengan pukulan yang mendidik. Karena tujuannya adalah pendidikan. Iya. Bukan kemudian memukul dengan pukulan yang mubarrah, yang membekas, yang bahkan membuat anak itu takut. Iya. Demikian juga seandainya misalkan kita lihat ada anak yang begitu haris alal amil salih, dia begitu semangat untuk menjalankan amal salih, langsung dia berdiri di saf yang terdepan misalkan, jangan kita hempaskan, jangan kemudian kita usir dia, ya biarkan. Nah, karena tidak ada salafnya bagi kita untuk mengusir mereka, ya. Nah, karena yang salah itu adalah orang tua yang dia tidak mau berlomba-lomba dengan anak tersebut untuk mendapatkan fadilah di saf yang terdepan. Iya. Nah, sebagaimana yang diterangkan oleh para masyayikh dalam masalah ini. Biarkan mereka. Iya. Demikian. Dan ajarkan kepada mereka bahwa safnya anak-anak itu adalah di belakang. Begitu. Jangan kemudian kita usir, kita hardik, kita caci maki dan sebagainya. Jangan. Tetapi apa? Biarkan. Khali. Biarkan dulu. Baru setelah itu kita ajarkan. Bahwa softnya anak-anak itu adalah di belakang. Begitu. Ya. Yeah. Nah. Demikian juga ketika lihat bagaimana Rasulullah SAW. Ketika ada anak-anak lewat di hadapan kita. Jangan kemudian kita apa menghalaunya dengan kasar. Dan sebagainya, ya. Atau kita menjauhkan anak-anak dari masjid, ya. Nah, tetapi seharusnya kita mendidik mereka, kita mengajarkan mereka untuk tenang, tentram di masjid, sakinah, sakinah, ya. Nah, ini yang diajarkan. Bukan kemudian kita hardik, kita marahi dan sebagainya, sehingga anak itu jauh dari masjid, takut dari masjid, ya. Ketika orang tuanya mengajak ke masjid, dibilang oleh anaknya apa? Gak mau, takut ada fulan di masjid. Ya. Mana yang lebih besar bahayanya? Nah, maka apa? Biarkan. Tetapi kemudian kita nasihati, kita tegur dengan baik, kita bujuk supaya dia bisa tenang, tentram di masjid. Demikian. Sebisa mungkin, semampu kita. Nah, begitu. Ya. Kalau kita sudah tidak sanggup, kita sudah tidak bisa, maka beritahukan orang tuanya. Mungkin dengan orang tuanya bisa. Ya, begitu. Dibujuk, ya. Diajak untuk bisa sakinah, tenang, dan seterusnya. Demikian ikhwati azan wa azakumullah. Karena sudah waktu, masuk waktu duhur. Ya, kita cukupkan sampai sini. Wala'afu minkum ala taksir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Walaupun masih banyak yang harus kita bicarakan tentang masalah ini. Ya. Yang terpenting kita sudah tahu gambarannya bahwa dalam pendidikan anak-anak itu atau ahamnya ri'ayatil walidain ini terbagi menjadi dua, yaitu sebelum kita memiliki anak dan setelah kita memiliki anak. Iya, kedua-duanya adalah perkara yang penting. Jangan kita mulai berpikir setelah punya anak, baru kita berpikir harus apa, harus bagaimana. Tetapi sebelum menjalani rumah tangga, kita harus sudah berpikir mencari istri yang terbaik untuk anak-anak kita, ibu yang terbaik bagi anak-anak kita, dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab, wal afu minkum ala taqsir wa tatwil, bila taufiq wal hidayah, wa nasallallahu alaihi wa sallam. Tafadhalu, barakallahu fikum.